Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan, Sayyidil Akh, Mas saya, Mas Haji Ahmad Rifai bersama keluarga, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, sekarang saatnya kita sama-sama ngaji, ngatur jiwa. Kita itu kalau enggak mau ngaji, susah jadi orang benar. Urusan agama pasti bingung, akhirnya hidup ini salah terus. Apalagi kalau kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirah darul jazaa la amala. Dunya iki panggonane amal, gak ono balesan, gak ono ganjaran, gak ono sekso. Lah akhirat iku panggonane balesan, panggonane ganjaran, panggonane sekso, wis gak ono amal. Dadi dunya iki Bu panggonane amal. Nduk dunya iki gak ono balesan, gak ono ganjaran, gak ono sekso. Saman dadi wong apik, melakukan amal-amal kebaikan terus nang dunya iki yo gak oleh apa-apa sekan. Sik durung diganjar karo Gusti Allah. Sama numpamu nang dunya iki kok dadi wong nakal, nglakoni maksiat. Ya gak apa-apa. Durung ana siksa. Siksane mene nduk gone. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi umpama nang dunya iki nglakoni api tok belum ada balasan, durung oleh ganjaran. Bukti nih modelmu nek gak dikei bukti lah gak percaya. Ana wong melarat terus wegep salat tahajud, mari ngono yo gak dadi sugih. Yo pancet melarat. Ana wong ireng sregep wiritan. Yo gak male kuning. Embo. Nuwakal kaya apa nang donya iki? Gak oleh siksa. Mboten. Sampeyan ngrasani wong ngono ku untune ilate ya gak merotoli. Biasa. Diambung karo bojone tangga. Pipine ya gak rontok. Gak ono siksa nduk donya iki. Wong zina alate ya gak puklek. Ya sing apik wong kena digawe meneh. Pancen dunya iki panggonane amal, mboten panggonane balesan. Mulane ten dunya niki sampean nglakoni apik kaya apa durung dikeki ganjaran. Sampean nglakoni elek kaya apa durung nampa siksa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iku nek pancene sugih, nah kalau kaya apa ya tetep Lak wonten to nggih? Wong nuwakal nang sugih wonten mboten? Gak tahu salat, gak gelem ngaji, mendem e penggawean. Tapi yo tetep sugih. Wong iku nek pancen melarat, ibadah e kawenceng kaya apa, yo tetep melarat. Wong pancene rata-rata sing kuwenceng ibadah iki wong melarat-melarat. Saman delok tangga sampean sing sregep salat jamaah nang masjid, wong sugih ta wong melarat? Wong melarat kan gak pati duwe penggawean. Mbok diomongi kok. Sugih melarat niku cetakan, sugih melarat iku pawaan. Wong iku ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Dadi ana sugih ana melarat, tunggale drijine tangan iki ana jempolan ana jentikan. Iki pawaan, jentikan pawaane cilik kuru. Jempolan pawaane gedhe lemu. Lha lapo jentikan kok kuru, cilik, kualat apa? Ya gak kualat apa-apa. Ancene karo Gusti Allah digawe kuru. Lah jempolan kok iso luwemu apa mergo sejarahe apik? Ya enggak. Ancene karo Gusti Allah digawe lemu. Uang iku nek pawaan lemu, mas yo gak pati mangan, mangane titik, yo lemu. Lah wonten to nggih? Lah uang iku nek pawaane kuru, mas mangane akeh yo tetep kuru. Yo cuma atos ngono. Engko nek wis metu yo gembok neh. Tak baleni, dunia ini bukan tempat pembalasan, bukan tempatnya pahala, bukan tempatnya siksa, tapi dunia ini tempatnya amal. Nun sewu, ada orang kalau lagi ngomong diperhatikan ribuan manusia. Ana wong nek ngomong diguwatekno wong akeh, dirungokno wong akeh, iku gak dadi tandane wong apik. Sampeyan aja salah. Anggite sampeyan lek ana wong ngomong terus sing ngrungokno, sing merhatekno sapirang-pirang, iku wong apik. Gak mesti. Oh penjahat-penjahat iki lho, ketua geng nek ngomongi anak buah ya dunung. Ya diguwatekno. Sebalike, ana wong ngomong nang gak tau direken. Ngomong gak digatekno wong, iku belum tentu wong elek. Kenyataane ana kiai nuturi santri neng gak digatekno belas ngono ku ya ana. Apa berarti kiai ne elek? Wih. Mbok gak nyaut tok. Wonten kiai nuturi santrine niku gak direken belas. Iku gak berarti kiai nelek. Ojo kok kiai. Kathah nabi niku lho nuturi umate gak digatekno. Wonten napa mboten? Kathah nabi-nabi nuturi umate gak digatekno. Mulane ibu bapak jamaah rahimakumullah, lapo ganjaran niku kok gak diwenehno nang donya? Kenapa siksa kok tidak diberikan di dunia? Iki diterusno ta mari. Soale donya iki gak kamot digawe wadah ganjaran. Donya iki gak kamot digawe wadah siksa. Bu. Bu. Donya iki umpama digawe wadah ganjarane wong mukmin siji lho, Bu. Gak cukup. Sampe nek wis tau tak terangno. Salat sunah rong rakaat qabliyah subuh iku ganjarane luwih apik tinimbang donya sak isine. Ya gak kamot diwadahi. Ana wong ngetutno jenazah, ngetutno mayit tutuk kuburan, iku diwenehi hadiah emas rong gunung. Iku nek wong biasa. Nek moden penggaweane ngetutno mayit, sak pira gununge moden. Jombang iki lho gak kamot ge wadah gununge moden mojo krapak. Bu? Bu? Dunia ini gak muat digawe wadah ganjarane wong mukmin siji. Sebaliknya yang ngono. Donya iki umpama dike wadah siksane wong kafir siji, ya gak cukup. Ana wong kok wani ninggal salat nang sengaja tanpa udur, wani ninggal salat, jarak ninggal salat fardu. Niku kok disiksa diloloh rantai teko geni neraka. Rantai itu membara, mongah-mongah. Cangkeme dicangap, rantene dilebokno, disogrok-sogrokno, tembus dubure, bareng wis muntup-muntup, terus ditarik, geradak. Ususe mbrodoli. Rantai iku dawane 70 zira. Lah rantene kuwi gelang-gelang kolong-kolong, nggih. Lah niku dawuh Kanjeng Nabi, la wudi'at halqatun minha 'alal ardh la ahraqatha. Umpama sak kolong rantai iku, sak plongtok iki diselehno nang bumi, bumi iki kobong, tidak ada kehidupan. Segara sat enggak ada makhluk hidup sama sekali. Dadi gak kamot. Umpama donya nang digawe wadah siksane wong kafir. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki nek gak dibolan-balani gak paham wong sumuken. Kadek durung mangan. Wis gak usah tepuk tangan, tambah tak pengen ngetokno engko. Dunia ini sekali lagi tempatnya amal, bukan tempatnya pembalasan, bukan tempatnya pahala, bukan tempatnya siksa. Memang ada beberapa amal yang sudah diincipkan, apa diincipkan ya? Ada beberapa amal sing wis diincipno balesane, Bu. Tak baleni, rungokno. Pancen ana beberapa amal iku sing balesane wis diincipno nang donya. Tapi itu belum pembalasan, belum pahala, belum siksa. Lagi diincipno tok. Diamboni, diamboni. Ana amal apik sing nang donya iki wis diamboni ganjarane, tapi durung ganjaran, tasih ambune. Ana amal elek, nduk donya iki wis diincipno siksane, tapi dereng siksane temen, nembe ambune. Ambune niku lak beda kalih rasane, nggih. Kaya pelem mateng, ambune wangi mboten? Wangi niku sampean poso awan-awan sampean omba ambu pelem sing mateng sing wangi batal napa mboten? Mboten, nek ambune tok mboten rasane. Mbah ora paham ketok ayo. Duren niku wonten ambune napa mboten? Sampean omba ambu yang mulai ambune tok dereng rasane. Contoh ana wong sregep wiridan terus nyambut gaene malih lancar, kerjaannya malih lancar, duwite malih akeh, niku durung balesan, lagek diamboni. Paham? Nyenengno wong tuwa, membahagiakan dan memuliakan orang tua, mesti enak uripe sak anak turune. Ini juga belum pembalasan, belum pahala, lagi ambune tok. Ganjarane sing temen yo besok nanggone swarga. Sebalike ngelarakno wong tuwa, ngremehno wong tuwa, berani menantang dan durhaka kepada orang tua, mesti loro uripe sak anak putune. Iki gurung balesan sean. Lagi ambune, paham? Koyok sodako, wong nek ahli sodako, luman diparingi selamat. Sodako tu tadfaul bala. Niku dereng balesan Bu, nembe napa ne? Ambune, pokoknya wong gelem sodako, selamat. Iki gak wong mukmin to, ono wong kafir lo nang luman. Seneng sodako, yo selamat uripe. Gak cuma uang, ayam milo ayam. Kapan saya loman seneng sodako, saya metundoke, yo selamat. Ayam sing digorok, disembelih, dicacah-cacah, digoreng, digodhok, iku ayam sing wis gak gelem. Sodako, wis gak metu ndoke karek nelek tok. Niki dereng balesan nembe. Paham napa mboten? Lah wis cek gak suwe-suwe. Lah sak Allah kok lulu. Cara Jawa mawon nggih cek enak. Lah saiki urip nang donya iku kudu lapo? Urip nang donya iku kudu ya apa? Hidup di dunia ini harus bagaimana? Simpel dan sederhana jamaah sekalian. Kita hidup di dunia ini cuma diperintah jadi orang baik karena Allah suka sama orang baik. Wis mek ngono tok. Gak dikongkon apa-apa, cuma dikongkon dadi wong apik. Makane tahun baru harus semangat memperbaiki diri agar menjadi lebih baik tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum baik. Tapi mari kita rekrut, kita ajak saudara kita agar menjadi wis ngono ae, understand? Tugase kula sampean iki berusaha dadi wong apik, soale Gusti Allah iku seneng karo wong apik. Mangkane sampean nek njaluk nang Gusti Allah, wis aja njaluk macem-macem. Wis aja atik njaluk sing aneh-aneh. Kalau meminta kepada Allah, enggak usah minta macem-macem, enggak usah minta yang aneh-aneh. Mintalah jadi orang baik. Rasulullah berpesan, "Idza aradta an tas'alallah fas'al masalih nafsik." Sampeyan niku lek njaluk nang gone Gusti Allah, oh gak usah njaluk sing aneh-aneh. Njaluko dadi wong apik, njaluko kebagusan kanggo awak sampeyan. Lek sampeyan wis dadi wong apik, engko disenengi Gusti. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah iku seneng nang gone wong sing apik. Nek iso yo omahe apik, nang wonge yo apik. Tapi umpama gak iso duwe omah apik, gak apa-apa. Omah gak pati apik gak masalah, sing penting wonge apik. Aja nganti kapien omah. Aku lek ndelok omahe yo seneng. Tapi petok wonge yo senep. Ana ngono iku, masih omahe yo seneng, tapi ketemu wonge, "Mbak, aja mangan sik, Mbak." Dilu ae aku ngaji. "Hoi, mah aku nek ditokno saiki mangane." "Mangke sekedap nggih, sekedap mawon." 15 menit tok. Pun 15 menit mawon. Halo. Halo. Aja nganti kapien omah, wong ngono ku yo kapien omah. Aku nek ndelok omah yo seneng, tapi petok wonge yo sawanen. Nek iso klambine apik, wonge yo apik. Tapi umpama gak iso duwe klambi apik, gak masalah. Klambi gak pati apik, gak apa-apa, sing penting wonge apik. Aja sampe kapien klambi. Sampai wong-wong do omong, eman kelambine dinggo wong kuwi. Wong sak api-apike kelambine dinggo wong nakal. Umpama wonge digepuki wong, ya sak kelambine digepuki. Enggak terus kelambine kon netel ngono gak. Bu, bu. Bu. Jenengan ki umpama dadi rondo ya, umpama. Terus dilamar wong lanang loro. Sing siji kelambine apik tapi wong elek. Sing siji klambine welek tapi wonge ganteng. Saman kira-kira milih sing ndi? Klambine apik wonge ganteng. Wis duwe bojo. Iki karek loro. Sing klambine apik wonge ganteng wis duwe bojo. Iki wonge. Iki karek loro tok, Bu. Klambine apik wonge elek, ambek klambine elek wonge ganteng. Saman pilih sing ndi? Ya pilih sing ganteng. Klambi elek gak yo wis. Wong ganteng iki ora klamben ora apa-apa kok. Malah kadang-kadang wis klambene mbok kongkon nyoplok ae ngono kok. Allahumma sholli ala Muhammad. sing penting kalau sampean dadi wong apik. Wes gak dibahas api ambek wong gak masalah, gak dilem api e karo wong gak penting iku. Sing penting kalau sampean dadi wong lek pancen kula sampean wis bener-bener dadi wong apik, gak bakal iso diremehno wong, gak bakal iso dielek-elekno wong. Wong apik kok dielek-elek, tambah munda apike. Dari arek nom-nom gosip makin digosok makin lho permata berlian semakin ditempa semakin berkilau. Sebalike wong elek lho Bu, dipuja-puja kayak apa, dilem-lem kayak apa, tambah ketok eleke nyerungat-nyerungat ngono. Wong ini pancen dudu kiai, dinggoni surban sing kaya Batman, jubahe klengsreh lemah, diudeng-udengi ra karo-karuan, kalungi tasbih sing rentengan kelopo. Yo gak ono wong kudu mulyakno. Nek pancen kiai, mbok pakaiane simpel sederhana. Makasih. Yo dinteni wong akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis, ha supaya kula sampean iso dadi apik, dikei conto rupane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis, ayo nyonto Kanjeng Nabi sak iso-isone. Lah nek gak iso ya apa? Diisak-isakno. Rungokno, rungokno. Mangkane Mas kula damel pesantren diparingi nama Pesantren Cinta Rasulullah. Itu dengan harapan bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Ayo kula sampean nyontok Kanjeng Nabi. Nek gak iso ya apa? Diisak-isakno. Engko suwe-suwe lak iso. Mangkane kula sampean makhluk iki diarani menungso, dimen-meno engko akhire iso. Hoi. Gak iso ya wis diisak-isakno. Mangkane kula sering ngomong, sampean lek pengen dadi wong sing loman, nang langsung dipraktekno. Wis aja atik ngenteni ikhlas. Gak ikhlas ya wis. Nang sedekah ae dilanyahno sik, engko ikhlas iso disetel. Ngene potonganmu kate sedekah ngenteni ikhlas ya gak sida sedekah. Nek ikhlasmu kapan? Gak ikhlas ya wis nang sedekah ae. Gak ikhlas ya wis nang ngekek. Iya ae. Engko ikhlase kene disetel. Tel tunggale arek cilik lho belajar ngomong kliru ya wis ngomong ae. Engko suwe-suwe lak lancar ngomongi, kadung iso ngomong malah gak iso mingkem kok. Dikokon mingkem wis muni ae. Lha kula sering nuturi lare-lare, sampean maca Quran kok kliru gak apa-apa, maca terus. Salah ya wis nang maca ae. Diniati belajar karo belajar, engko suwe-suwe iso bener, iso lanyah, iso lancar. Nek kate maca Quran kok ngenteni, aku macaku gak lancar, durung bener terus gak gelem maca. Sampai matek gak kira tau maca Quran sampean. Padha karo sampean numpak sepeda ontel lho, kaitane lah gak iso. Gak iso ya wis nang nyengklake jelek-jelek-jelek. Tiba ya wis ora apa-apa. Rata-rata numpak sepeda ontel lah tau tiba to. Iki kudung biru mbiyen tau ndongsong no pager. Ngaku ya tau ketangsang pager. Gak iso ya wis nang diolahi nang ditumpaki. Tiba ora masalah engko suwe-suwe lak iso maca Quran ya ngono. Kaitane gak iso gak apa-apa, gak iso nek diwaca, belajar terus. Engko akhire lancar, akhire bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki opo ae sing perlu dicontoh teko Kanjeng Nabi? Niki sakjane akeh tapi gak cukup waktune, dibagi dua sesi. Nek ana kapan maneh diundang maneh tak lanjut. Kula ngapunten lek ngajine gak kaya biasane Bu. Ewoh kula niku. Ewohe ngeten. Iki mau diundang rene iki asline Mas Haji Rifai niku bingung. Iki sida dikon ngomong tegak. Asline bingung, kate gak dikongkon ngomong wis kadung diundang. Makanya aku teko ket mau ya ora ditok-tokno. Wong e bingung, iki sida dikon ngomong, tagak jadi disuruh bicara apa enggak, bingung ning jero iku. Lah aku dhewe kate moh engko diarani mutung. Engko nang diarani purik, dengaren kok purik biasanya gak tau mutung. Dadi yo srepot wis. Wis. Wis sak karepku tak cepetno. Ngene iki yo tergantung sing ngomong kok suwe delok tergantung sing ngomong. Kanjeng Nabi lek dawuh ngene yo, pertama amarani Rabbi an uhibbal masakin. Cek dadi wong apik aku diperintah Gusti Allah disuruh cinta kepada orang-orang miskin. Halo. Kula sampean iki seneng karo sapa wae? Karo wong sugih yo seneng, karo wong melarat kudu luweh banteri. Karo wong sugih seneng, karo wong melarat kudu luweh. Kira-kira sampean luweh seneng wong sugih ta luweh seneng karo wong melarat? Kudu luweh seneng nang wong melarat-melarat. Dadi umpama sampean diundang, dapat undangan dinane padha, jame padha. Siji sing ngundang wong sugih, siji sing ngundang wong melarat. Iku kudu sampean pentingno, kudu sampean tekani undangane wong. Baleni. Saman diundang wong melarat karo diundang wong sugih, dinane bareng, jame bareng. Ngono kuwi sing sampean tekani undangane wong. Wong melarat. Nah, sing undangane wong sugih, sampean wakilno sapa ngono nang jalu oh sepura. Sampean milih nekani undangane wong melarat, walaupun wong melarat iku berkate yo cilik. Yo gepeng nang gak ana iwake. Ana mine ngruwis-ngruwis. Nang tempe iki diurisi cilik-cilik. Ambek tewel sak iris ngono ae. Lah sing wong sugih berkate wadahe kawedi, jajane mu macem-macem, irisane daging ya gedhe-gedhe, kate ana sarunge barang ngono. Ya tega ninggal kok. Ibu-ibu, kenapa kita disuruh mencintai orang miskin? Saman rungokno. Karena kita itu butuh orang miskin. Kita butuh doa orang miskin. Kita butuh bantuan dan pembelaan orang-orang miskin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean kok seneng karo wong miskin? Dirungokno ta gak iki? Sampean kok gelem ngancani wong melarat? Sampean dapat pahala. Lapo? Pertama, wong melarat gak pati duwe kanca. Ya kancane yang sing setel padha ora gableke. Ini wong sugih gak perlu sampean kancani, wong kancane wis akeh. Halo. Yang kedua, sampean mau nemenin orang miskin, mau berteman dan bersahabat dengan orang miskin, sampean dapat pahala. Kenapa? Mergo sampean nyenengno, bungahno. Wong melarat itu nek dikancani seneng. Lah nyenengno wong iku oleh ganjaran. Beda karo wong sugih. Wong sugih iku nek dikancani gak pati seneng, apa maneh kanca model kaya sampean. Nah, sampean tekani omahe lo tambah wedi wong sugih-sugih niku. Mbah kuwatir. Loh ya. Jadi ternyata orang kaya itu lebih penakut, jauh lebih pemberani orang-orang miskin. Wong melarat iku wedi, wong sugih iku wedian tak baleni. Wong melarat tuwendel, wong sugih iku wedian, orang kaya itu penakut. Makanya delok rata-rata wong bangun omah dipagri tembok kau wandel. Wong sugih-sugih lho, saking wedine nek bangun omah dipagri mumet nang rewapet. Ini wong melarat, ya bukaan ya apa-apa. Sampai namu tengah wengi, jam setengah siji bengi. Dodok lawangi wong melarat, tok tok tok, assalamualaikum. Dibuka no apa mboten? Buka no, seweneng. Ini apa? Bengi-bengi kok lainnya apa? Seweneng, monggo-monggo pinarak ngono. Ayo tengah wengi, nango wong suge. Dodokin lawangi, tok tok tok tok, dibuka mboten? Yang nanti puklek dirijimu. Paling sing metu kiri malahan. Makanya aja kaget, aja kaget. Wong sugih iku senengane sepi-sepi. Mulane wong sugih iku lek bangun omah, gelek nggon sing sepi, lek gak ngono minimal omahe dipageri. Wis sepi ngono lho kadang sik gawe vila ning ndi sing sepi. Ane wong melarat kaya sampean ngene iki kan senengane rame-rame gawe omah ya juwentrek-jentrek, juwejer-jejer ngono iku. Mbuh kok ngono. Nomor loro. Halo. Dilanjut mboten? Dilanjut mboten? Eh, sampean rungokno nomor loro. Wong sugih iku pinter golek duwe. Mangkane rata-rata wong sugih duwike. Mergo pinter golek duwe, tapi nek ndonga gak mandi. Nek wong melarat gak pinter golek duwe. Wong melarat iki gak pati iso golek duwe. Mulane rata-rata wong melarat iki awet melarate. Gak jodoh karo duwe. Tapi dongane mandi. Nah kula sampean niku butuh donga sing mandi teko wong melarat, Bu. Mangkane kula nek angen-angen Mas kula, Mas Haji Ahmad Rifai niku, wong iki pinter. Ada saja akalnya. Senengane ngelumpukno tukang-tukang becak, senengane ngerumati wong melarat-melarat. Iki wong sugih sing pinter. Politik iki asline tak angen-angen. Akale lho ono enek gawe acara. Sing santunan yatim, sing santunan tukang becak, sing santunan janda-janda tua. Kuwi asline mau alat to. Lapo mergo Mas kula niku sadar dititipi donya akeh karo Gusti Allah. Lah wong ngono iku dongane gak mandi. Mulane terus ingon-ingon wong melarat. Lha nek wis ingon-ingon wong melarat ngono iku, engko akhire dongane Mas kula niku katut mandi mergo bantuane wong. Lho, iki ilmune kiai. Kiai iku nek sugih mesti trike ngono, ngeramut santri-santri sing melarat biayane digratisno. Mergo kiai nek sugih iku dongane yo gak mandi. Mulane ingon-ingon santri melarat iku berharap dongane katut mandi mergo bantuane santri-santri sing. Eh, ngono terus ana sing ngomong ngene. Saiki lek ancen wong melarat iku dongane mandi, lapo gak gelem dongakno awake dhewe, cek gak suwe-suwe melarate. Saman tau mikir ngono? Ancen melarat temen namanya. Ngapunten nggih, ngapunten. Kalau memang orang miskin itu doane mandi, kenapa enggak mau mendoakan sendiri untuk dirinya sendiri, cek gak lama-lama jadi wong melarat. Ngene Bu, wong melarat dongane mandi iku nek ndongakno wong liya. Nek ndongakno awake dhewe ya biasa. Kaya guru lho. Guru itu punya keistimewaan, iso minterno anake wong. Tapi kon mulangi anake dhewe bulat biasane gak telaten, sak hebat-hebate guru mulangi anake dhewe gak dunung, kudu ngamuk. Ayo sinau, sinau, goblok gak gelem sinau. Ayo kok mbok cekal-cekal tok bukune jotos si pisan. Lho ana ta ndongakno wong liya mandi, ndongakno awake dhewe gak mandi. Contone sampean ngerti ula. Ula niku yang berbisa. Upase mandi semburno ayam wush, mati ayame semburno wedhus gelimbung weduse, tapi semburno awake dhewe menter gak ono ula mati kesembur awake dhewe. Ya ngono iku nasibe dongane wong melarat. Nah, terus maneh ngene. Hoi wong melarati nondonya apa-apa kari karo wong suge. Wong suge nondonya apa-apa ndisi'i. Wong suge iku bangun omah ndisi'i, tuku-tuku ndisi'i, golek mantu ndisi'i. Nek wong melarat bangun omah keri, tuku-tuku ngene, tuku HP ngenteni second nok. Golek mantu keri, wong melarat golek mantu yang ngenteni sing gak payu-payu, nah terus diklumpukno. Iki nang donya, ibu-ibu, besok di akhirat dibalik sama Allah. Orang miskin didahulukan, orang kaya belakangan. Dadi ana wong mlarat ahli ibadah, wong sugih ahli ibadah, sama-sama masuk surga, itu masuk surganya lebih duluan orang miskin. KCE 500 tahun. Dadi sing mlarat-mlarat wis nang swarga karo bojone wis guyon, wis playon, wis seneng-seneng, ya wis adus, wis kramas, wis andukan. Nah, 500 tahun wis bolak-balik, Bu. Nah, sing sugih-sugih wis dikelentang ning ora-ora mahsyar. Terus pundi? Ngeten iki tasik gadah rencana pengen dadi wong sugih? Ndablek. Cuma ngeten. Oh, sing mulih ya apa dikai hadiah umroh mulih. Saman tasik sabar nggih? 10 menit engkas. Bu. Bu. Aman rungokno nggih? Lah, wong melarat-melarat niku benjing ten akhirat didawuhi Gusti Allah ngene. He wong melarat, nyauto to dalem ngono lho. He wong melarat. Kamu dulu di dunia, iya ya rungokno. Kamu dulu di dunia apa-apa ketinggalan sama orang kaya. Kalah dulu. Nah, sekarang di akhirat tak balik, kamu masuk surga duluan. Orang-orang kaya belakangan. Ngono. Eh, saiki nang mlebu swarga dhisik. Cuma iling-ilingen ya, wong sugih-sugih sing tau apik karo awakmu jaen mlebu swarga. Dadi wong mlarat sukno akhirat yo gawaya nang pamitan, derek-derek kula ten swarga riyen nggih, sinten sing badhe derek? Monggo, ayo cepet, ayo ayo cepet. Sugih-sugih yang mantri, aku melu dik, yo monggo monggo monggo. Mas Rifai bareng aku melu dik, yo monggo monggo monggo. Lo mana? Aku melu dik, jo medit ngono kok. Aku melu dik gak iso medit ngono kok. Ngono. Saman kita yo suweneng. Hoi. Hoi. Mangkane Kanjeng Nabi dawuh lil fuqara daulah fil akhirah. Wong melarat-melarat itu duwe kekuasaan, duwe wilayah kekuasaan besok di akhirat. Saiki sementara nontonnya melarat gak apa-apa, wong diluk gak suwe, gak suwe. Nomor loro, amaroni robbi an andura ila man duni. Cek dadi wong api agar jadi orang baik. Saya diperintah Allah untuk memandang ke bawah, melihat orang yang lebih susah daripada saya. Tujuannya apa? Cek pinter syukur. Ibu-ibu, ibadah kula sampean diterima Gusti Allah, nek kula sampean dadi wong sing neriman, nek kula sampean neriman, ibadah kula sampean diterima karo Gusti Allah. Embo ra dirungokno kok. Lah nek kula sampean senengane nyacat ae, ibadah kula sampean yo dicacat Gusti Allah. Lah saiki dirungokno. Sampeyan niku cek gampang dadi wong sing syukur, diulang. Biar mudah jadi orang yang pandai bersyukur, caranya lihat orang yang levelnya di bawah kita. Sawangen wong sing luwih susah teko sampean, engko sampean mesti iso syukur. Sering-sering dolen nang rumah sakit ngono lho, Bu. Loh, saiki sampean iso seneng-seneng. Sampean iso mlaku, awake seger, sehat, diluk engkas oleh mangan, iso guyang-guyu dihibur karo Mas Tukul. Jam ini, Bu, menit ini, detik ini banyak orang yang enggak bisa senyum, enggak bisa ketawa, mereka bersedih. Bahkan mereka menangis, gak percaya moro nang rumah sakit. Mangkane nyambangi wong loro iku ganjarane gede. Bapak-bapak lek bojo sampean kok dikeki blonco samene kurang, samene kurang, samene kurang, samene kurang. Aja atik dituturi, Dik, sampeanku sing pinter syukur, gak mempan, Pak. Wis candaken cek nang sereten. Dudono wong ngemper-ngemper nang tokone Cina. Tontonan tadi, tontonan niku lho, tontonan. Masya Allah, bayangno umpama sampeyan sing dadi ngono iku. Engko terus ngelus dada. Ya Allah, Mas. Ngono carane. Mangane dipengin ngetokno ditokno berarti kan swayahe wes. Nomor 3, resep cek dadi wong apik. Embor ati gatekno kok. Aku nek dibarengi mangan ini tambah sedih aku. Padahal pengajiannya lagi apa seru. Nomor 3, cek dadi wong apik amarani Rabbi an afsilar rahim wa in udbirtu. Halo. Biar bisa jadi orang baik disuruh nyambung sanak famili walaupun dimusuhi karo sanak famili itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngene iki diomongi, aku sajane yo pengen apik karo sanakku, tapi sanakku seje karo wong-wong ngono iko. Aku nek nyawang wong-wong nang ketok rukun karo sanak yo pengen, sanakku dudu wong. Bu, sampean kalau diganggu sama famili, dimusuhi sama keluarga, enggak usah kaget, enggak usah heran. Sing ganggu para nabi niku dudu wong liya. Ya familine dhewe. Sing musuhi perjuangane para nabi iku dudu wong jaba, ya keluargane dhewe. Ayo, sapa sing guwak Nabi Yusuf no tengah alas terus Nabi Yusuf dicemplung no sumur? Sinten? Nggih dulur-dulure dhewe, Bu. Mulane zaman lek diganggu karo sanak famili, aja kaget. Ket zaman biyen ya wis ngono iku. Sing rusuhi perjuangane Nabi Nuh ya bojone karo anake. Sing ganggu perjuangane Kanjeng Nabi sapa? Paman-pamane karo bibike sing jenenge Abu Lahab sak bojone ku Masya Tapi rungokno prinsipe, apapun yang terjadi, sanak tetap, family tetap, keluarga tetap, ojo sampai pedot hubungan karo sanak. 5 menit ngkas bro. Oh, departemen perbadokan. Ojo sampai wis to nyawang aku. Ibu. Baleni, baleni rungokno. Jangan sampai makanannya dikeluarkan dulu. Bu. Dilanjut mboten? Wis gak iso konsentrasi aku. Tak baleni rungokno. Ojo nganti putus hubungan karo family, ojo nganti medot sana. Medot sana. Pedot hubungan karo Gusti, pedot sambungan nang Gusti, nyambung sana sambung karo Gusti, medot sana pedot hubungan karo Gusti. Sama niku masih dadi wong apik ahli ibadah, tapi nek pedot hubungan karo sana, elek karo dulur, nguwak ibadah sampean sia-sia, percuma sampean. Berangkat haji tiap tahun, pergi umroh tiap bulan, bahkan nek perlu sebulan 2 kali teko balik nih, teko balik nih, teko balik nih, tanggane loro tau petuk sampai kumpurit koperit tumpuk-tumpuk gak karu-karuan. Tapi ambek dulur gak wawuh, ambek sanak famili gak rukun, nggawak ibadah sampean. Bu, pisan kas rungokno. Ojo pisan-pisan ngerasani sanak, ojo pisan-pisan ngelek-elek keluarga. Sampean kok ngerasani sanak elek-elek keluarga, iku podo karo sampean kondo-kondo nanggone wong akeh lek sampean keluargane wong elek. Contoh sederhana, umpama sampean gak ada damel, umpama sampean duwe gawe, terus mbake sampean gak teko mbah ono masalah apa, atau ditakoni tonggo, yuk, lah aku kok gak ketok mbak e sampean, biasanya lah ono apa-apa kok ketok, niku sama no joko mbok elek-elek, sama tutupi, yo mbakku ku biasanya ono apa-apa yang merene, wong sering merene, ini mbak aku yang api, iki paling ono masalah mbak apa, cuma aku gak dikandani, aku cek gak kepikiran, ini asli ini mbakku yang mbak keluarga ku yang api, ngono. Aja kok ditakoni tangga, "Yu, lha aku kok gak ketok mbake sampean." Ya ngono iku wateke. Masa sampean lagi ngerti, mbakku iku watu. Oh, berarti sampean adike Allahumma sholli ala Muhammad. Aja nganti pedhot sanak. Nggih, Bu nggih? Nggih, Bu nggih? Diomong apike. Nang bojo barang yang ngono, ditakoni wong, aja diomong eleke tapi omongno. Ditakoni wong, "Nduk, lah bojomu kabare ya apa, Nduk?" "Alhamdulillah, Cak. Bojoku iki lho masyaallah gak ngetarani. Tibae bojoku iki super jumbo." Ketok yang ngono tapi sok kawat ono modelnya telung wong nek wiridan ngono ditakoni wong api-api, "Nduk, lah bojomu kabare ya apa, Nduk?" Mbak dongakno aku kuat ya, Mbak ya, tibae bojoku kuragangan tok, gak iso obah belas, aku gelek keturon perkara pegel ngenteni." Bu, omong no api enge, enge, hui, hui, terakhir, alah kalian segone wis mateng lo, cek dadi wong api, iyo, amarane Robbi, Allah as'ala min ahadin syai'an. Iki penting Bapak Ibu, aku diperintah Gusti Allah sing dadi wong apik gak oleh njaluk apa ae nang gone menungso. Dikongkon njaluk nang Gusti Allah. Sampeyan iki nek ndek kebutuhan apa ae, ayo belajar. Aja njaluk nang wong. Njaluk nang wong iku jenenge tomak dosa. Aja kok nganti njaluk arep-arep pitulungane wong. Iku ae jenenge tomak, jenenge dosa. Mesti gagal. Jaluki nang gone Gusti. Aku lho sampeyan dipesen karo Gusti Allah. Menungso, wong tembelang, awakmu nek njaluk apa-apa aja njaluk nang sapa-sapa. Njaluk nang aku. Aku iku seneng lek muk jaluki. Mangkane terus uripe jenengan dikeki masalah. Duwe problem, duwe kasus, iku tujuane supaya jenengan kenal Gusti. Wong iku iso akrab karo Gusti Allah lek wis duwe masalah. Mbok paham mbok enggak jangan ngajengin. Wong iku nek duwe masalah, akhire iso akrab karo Gusti. Biasane yo gak tau wiridan bareng kena masalah itu, ya Allah dari malaikat wingi nandi dapuramu saiki kok lagi, ya Allah bu lagi tuh wong biasanya gak tau melu pengajian ya gak tau zikir bareng loro iso nyebut ya gak mandek-mandek, astagfirullahaladzim. Tepak gering. Bareng wis waras. Ya nyelatuan meneh. Enten mboten? Nah, wonge kudu ijo. Termasuk iki, Bu. Bu. Rungokno to. Istri wong wedok pengen dihapi wong lanang kudusa tomak gak oleh. Suami wong lanang pengen dihapi istri, pengen dihapi wong wedok iku tomak dosa gak oleh. sampean ngapiki bojo, tujuane bojo sampean cek apik nang sampean, gak oleh ngono iku. Dosa. Lha apa? Matur suwun. Dengaren cerdas, Sun. Bu. Mbah, Bu. Yang bener gimana? Yang bener gini, saya baik sama istri saya karena itu perintah Allah. Istri saya membalas kebaikan saya atau enggak bukan urusan saya, urusan Allah. Iku bener. Aku apik karo bojoku mergo perintahe Gusti Allah. Bojoku balas apik nang aku tak gak dudu urusanku, urusane Gusti. Lho, nek ngono, engkok bojo sampean iki tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik, gak tau rambulan ya, gak tau rambulan ya. Tak dongakno nang mlebu. Mangkane ta lah. Jembek aku. Hoi. Hoi. Nek sampean iso ngono, yakin bojo sampean kok tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Soale carane sampean hubungan karo Gusti Allah bener, bojo sampean diapiki karo Gusti. Tapi lek sampean ngene, aku tak apik karo bojoku, engko bojoku cek apik karo aku. Iku keliru. Bojomu malah rusak. Wong tua pengen diapiki anak, ingin dibales jasa kebaikannya sama anak, dosa besar. Itu namanya tamak. Tamak itu sumber kegagalan. Makanya lek ditulis huruf Arab, tamak hurufnya tiga, to, mim, ain, mongop kabeh hurufe. Gak ngerti mongop? Bolong kabeh. Woi, simbol kegagalan. Rungokno. Dadi sama nek ngapiki anak ngene, aku ngapiki anak mergo perintahe Gusti. Anakku bales apik nang aku tak gak dudu urusanku, urusane Gusti. Engko anak sampean disetel apik karo Gusti Allah mergo carane sampean hubungan karo Gusti Allah bener. Iki penting, Bu. Aja pisan-pisan jagakno anak. Aja pisan-pisan jagakno nang menungsa. Kan kadang-kadang ana wong tuwa duwe cita-cita, sok aku nek tuwa tengenger. Nggih napa mboten? Rata-rata pengen ngenger sapa? Salah. Lah sampean ngenger kok nang anak lho. Hoi. Ya Allah. Aja gondelan barang sing kate cuklek. Aja sendeplek barang sing kate pedhot. Aja ngincak barang sing kate jeplok. Gondelan nonggone sing gak bakal pedhot, gak bakal puklek, gak bakal jeplok rupane Gusti. Lho sampean kok rencana ngenger anak ini durung karuan. Nek anak sampean gak mati dhisik timbang sampean. Enten mboten anak mati lebih dulu daripada orang tua? Lah ngono kok sampean duwe rencana kate ngenger nonggone anak. Bisa jadi anak sampean mati lebih dulu daripada sampean. Yang kedua, woi. Woi. Anak iku nek digadang-gadang model ngono, Bu. Titeni Bu, ngapunten Bu, ngapunten Bu. Iki survei, Bu. Gak tukul tok sing iso survei. Halo. Halo. Anak iku nek digadang-gadang, misale sampean ngene, aku ndek anak telu. Iki sok aku nek tuwa ya sing tak eloi anakku sing iki, ketoke sing rujui lho, ketoke apean dhewe iso open karo wong tuwa, gemati karo wong tuwa. Titeni anak nek digadang-gadang model kaya niku, biasane siji mati muda. Mati nom anak sampean, dipukleki Gusti Allah. Loro, melarak uripe sehingga gak iso mulyakno wong tuwa, gak iso mbahagiakno wong tuwa. Telu, iso dadi wong sugih tapi ngremehno wong tuwa, nyusahno wong tuwa. Kenek apa kok ngono? Mergo Gusti Allah gak setuju. Gusti Allah cemburu. Allah iku sayang karo jenengan. Saking sayange jenengan dipesen ngene, "Eh, awakmu lek ngenger nang aku, lek butuh apa-apa nang aku, njaluk apa-apa nang aku, njagakno apa-apa nang aku, aja nang liyane." Lah kok sampean ngomong, "Gusti, kula pun gadah ngengeran anak kula. Gusti, kula njagakno anak kula." Allah marah. Allah gak setuju, Allah cemburu. Akhirnya anak sampean diuklek-uklek karo Gusti Allah. Tak kei contoh, Bu, misalnya sampean di bojo ya, bojo sampean nu sayang karo sampean, bojo sampean ku cinta karo sampean. Terus sampean diomongi ngene, "Dik, dongakno aku sehat yo, Dik. Aku cek iso kerja, cek lancar, rezeki akeh. Aku kepengin iso ngeramut sampean sak lawase. Aku kepengin iso mbandani sampean sak lawase." Nah kok sampean terus ngomong ini, "Pak, gak usah mikir aneh-aneh, Pak. Umpama sampean wis gak sanggup mbandani aku, gak apa-apa kok, Pak. Iki sono wong lanang sing daftar." Wong yo gelem belanjani aku. Kira-kira wong lanang nek diomongi ngono karo sing wedok, seneng napa mboten? Yo ngamuk kok endi wong e tak uklek-uklek ya ngono. Hoi. Gusti Allah ku janji ning sampean. Wis to saking sayange Allah, saking cintane Allah nang sampean, tak jamin kabeh. Wis aja jagakno wong liya. Lah kok sampean selingkuh? Jagakno anak. Allah marah, Allah cemburu. Akhirnya anak sampean dirusak karo Gusti Allah. Jadi kadang-kadang rusak anak mergo kesalahane wong tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana contoh lek jagakno menungso akibatnya mesti rusak. Ngapunten nggih. Ana wong lanang gak wanteng gagah gede dhuwur. Nah, terus gelem dipek mantu wong sugih. Padahal anake wedok sing diolehno dadi bojo kuwi welek jemburis metekel. Mergo prinsipe ngene, elek ya wis dadi mantune wong sugih enak sendepelan wit gede iso kuat dadi mantune wong sugih. Terusno nek gak kepeloro uripe mesti diajar karo marotuane. Ora trimo babu, apa ngeloni bojo ora oleh kon ngeloni traktor. Kon ngeloni diesel. Mergo jagakno wong keploro keploro mangka nih jaga no iku nanggone Gusti. Paham nggih? Paham nggih? Ya wis melalui ndonga aja lali. Lah sampean iki tau tak critani to? Umpama ndonga kok urung dituruti karo Gusti Allah, aja cilik ati, bukan berarti Allah benci sama sampean. Enggak dikasih, enggak diijabah doa sampean, bisa jadi itu bentuk saking cintanya Allah sama sampean, maka doa itu enggak langsung dikasihkan. Ana wong ndonga langsung diijabah, ada orang berdoa langsung dituruti. Ojo ayem dhisik, jangan keburu gembira. Belum tentu itu karena Allah sayang, mungkin karena Allah sebel. Wis kei ae cekak ngoceh ae. Padha karo misale sampean lungguh-lungguh nang teras, sore-sore lungguh nang teras, Bu. Terus ana wong ngamen, wong lanang. Nerupane welek telung dina urung adus penguk nyanyi iki suarane jebrak kabeh ambe idune mumprat mumprat kira-kira ngono ku sampean teni sak marine lagune to langsung sampean kei dhuwit nyah iki lho nang minggat tak ngono to sampean langsung ngekei gak mergo seneng tapi mergo cek nang mingkem cek nang minggat gitu. Nah terus mari ngono ana maneh wong ngamen, wong lanang arek sik enom, go ganteng kaya aku. Terus terus kare kate kaya sapa? Ambune wangi, nang suarane enak, lek metik gitar indah banget suarane enak. Kira-kira langsung sampean kei dhuwit terus sampean teni sabare lagune. Gak trimo sabare njaluk imbuh barang ngono kok. Yang ngono iku kadang ngono wong donga nang langsung dituruti karo Gusti Allah. Mergo Gusti Allah sebel, tak kei jenang mingkem. Berebeken kupingku. Belenek aku krungu dongane. Lah ana wong donga bolak-balik gak dituruti karo Gusti Allah. Mergo Gusti Allah seneng ngrungokno sambate wong iku. Dinikmati karo Gusti Allah, saking sayange karo Gusti Allah. Golek langsung dikei, ngolak gak gelem donga meneh, kelangan ngono. Mangkane sampean ngaji terus, nggih. Zikire terus, nggih. Leh taat karo garwane terus, nggih. Pun sampean ten mawon. Kurang ngundang dhewe. Nyun pangapunten ingkang agung, nyun pangapunten ingkang agung saestu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya berkali-kali. Nyembuh saya ngaji di sini wis keseringan kegeleken, mungkin jenengan blenger kalih kula. Boten nggih? Kasih berarti kamu sayang aku. Sama. Aku juga sayang kamu. Kenapa orang suruh ngaji terus? Kenapa disuruh zikir terus? Agar menjadi baik, agar menjadi bersih, Ibu. Ibu. menungso iki asline kuburan. Sampeyan gak ngrasakno nek awak sampeyan kuburan. Kok gak percaya modele? Menungso ku asline kuburan. Lah kuburan niku duwe sifat singit, duwe sifat angker, nggih napa nggih? Sampeyan gak ngrasakno nek awak sampeyan kuburan. Jawab, jawab. Sampeyan tau mangan daging sapi mati napa mboten? Sampeyan nate mangan rawon. Kuwi berarti sing mbok lebokno daginge sapi mati, berarti awak sampeyan dadi kuburan. Nate makan sate kambing? Lha iya, kuwi yo daginge wedhus. Mlebu nyang awak sampean. Berarti weduse dikuburno awak sampean. Awak sampean dadi kuburan. Hoi. Hoi. Bojo sampean yo tau mangan ngene ku berarti bojo sampean yo kuburan. Dadi nek kelon ngene berarti kuburan ngeloni kuburan, ditelateni suwe-suwe yang metu kuburan cilik. Bu. Lah kuburan iku duwe sifat angker. Supaya angkere ilang, wacakno Quran, digawe zikir, digawe ngaji. Ayo, kuburan sing singit-singit sing angker-angker kae, gawien khataman Al-Qur'an ping telu ngono ae. Ilang angkere, ilang singite. Lah awake kula sampean niku yo angker yo singit ngono, kuburan. Cek ilang singite, ilang angkere, ilang sifat-sifat setane. Yo digawe maca Quran, digawe zikir, digawe ngaji ngene iki. Nggih? Terus muga-muga manfaat. Nyuwun ngapunten ingkang agung. Alf. Nggih. Nyuwun iya doa ya. Nyuwun kanthi sanget ampun bubar rumiyin, Bu. Wektale tasik longgar niki dereng jam setunggal. Nggih, nyuwun kanthi sanget keranten menghormati dan menghargai tuan rumah yang ingin menyediakan hidangan untuk panjenengan, karena tadi saya stop, saya itu paling pantangan wayang ngaji ceramah bareng metune panganan atau mulie nek cara aku. Nyun ngapunten sangat, makanya mohon waktu panjenengan ikhlas nggih, sabar nggih, nggih nyun ngapunten sangat, ampun bubar rumiyin, nyuwun tulung ganti sangat ngerantos tuan rumah menyuguhkan hidangan kagem panjenengan. Kula saestu sedaya lepat sekhilaf nyun pangapunten. Kula sakjane dereng siap ngaji, Bu. Asli dereng siap ngaji. Nembe kondur tindak haji kalih mas kula. Nggih, wong kae sing bayari. Tasik kathah tamu, kula tasik wancine istirahat. Entapi ya apa sing nyeluk kita antemi pisanmu sing bayari sing bayari. Gak perkara iku. Dulur tua. Niku lho niku nek wis kalih dulur tua wis gak bisa berkutik. Kalah. Wis kalah sembarange wis. Kalah sembarange nek kalih dulur tua wis kalah sembarange. Mulane yo kalah mancane kalah. Dadi meskipun saya wayahe sik istirahat wis gak apa-apa, bismillah berangkat ten Jombang, siap wis ngono ae, siap tok pokoke sembuh ngajine sak muni-munine. Nyun ngapunten sanget, nyun ngapunten sanget, donga dinunga Bu nggih. Wis wis mas kula nggih njenengan dongaaken, muga-muga dijaga dening Gusti Allah, diparingi keselamatan, kesehatan dan kekuatan zahir batin, kemantapan Islam, iman, ihsan, kesempurnaan takwa dan akhlakul karimah, mahabbah, mawaddah, kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dibimbing karo Gusti Allah dadi wong sing ahli berjuang fi sabilillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyan wa kafa bika nasira. Allahumma sallimna wa sallim dinana, sallim dunyana, sallim akhiratana. Wa la tusallib waqtana zu'i imanana. Wa la tusallid alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna. Warzuqna khaira yatunya wal akhirah. Warzuqna khaira yatunya wal akhirah. Warzuqna khaira yatunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir lana kullal asir. Fa inna taysira kulli asir alayka yasir. Yassir lana umurana kullaha wa sahil umurana kullaha ma'arrahati likulubina wa abdanina bil'afiyati wa salamah fid dini wa dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil mafidu ma'irina wa yassir lana ziyarata haramain ziyarata makkatil mukarramah wal madinatil munawwarah wal arafah wal mustalifah wal mina wa ziyarata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sanatan ba'da sanah marratan ba'da marrah karratan ba'da karrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan maqbulah wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur ya alima ma fi shudur akhrijna ya Allah ya Allah ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur bi rahmatin minka ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafur ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.